Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan membaca tafsir Sa'di. Kita berada di akhir atau terakhir surat Asy-Syura insyaallah. Pada ayat yang ke-51 dan seterusnya. Qala Allahu 'azza wa jalla wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tiadalah Allah azza wa jalla mengajak manusia berbicara, melainkan itu merupakan wahyu. Atau Allah mengajak berbicara min warai hijab, dari balik hijab. Au yursila rasulan, atau Allah Azza wa Jalla dengan mengutus, iadalah Allah mengajak manusia berbicara melainkan wahyu, atau Allah berbicara melalui belakang kitab, atau dengan mengutus seorang fayuhya bi'idni, lalu ya Allah dengan seizinnya ma yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya dia Allah azza wa jalla zat yang maha ali, maha tinggi dan maha bijaksana. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, demikian pula kami telah mewahyukan kepadamu ruh. Allah menyebutkan kitabnya sebagai ruh. Demikian juga kami telah mewahyukan kepadamu ruh, ai Al-Quran, min amrina, dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, di mana sebelumnya anda wahai Rasul Allah tidak mengetahui apa itu Al-Kitab, yaitu Al-Quran, apa itu Al-Iman, tidak tahu. Walakin, akan tetapi, ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, akan tetapi kami telah menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Kami menunjuki siapa yang kami kehendaki kami menunjukkan dengan Al-Quran itu siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul Allah, latahdi ila siratim mustaqim, akan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah Azza wa Jalla menafsirkan jalan yang lurus itu adalah siratillah, yaitu jalan Allah. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, di mana Allah Azza wa Jalla pemilik segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Ala ketahuilah, ilallahi tafsirul umur, ketahuilah kepada Allah Azza wa Jalla kembalinya semua urusan. Kita lihat tafsirnya. Qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, lamma qala al-mukadzibuna li rusulillahi al-kafiruna billahi, maka tatkala para pendusta, para rasul Allah, orang-orang yang mendustakan utusan-utusan Allah, dan mereka-mereka yang kafir kepada Allah, mereka mengatakan, laula yukallimunallah au ta'tina ayah, aduhai sekiranya Allah mengajak kita berbicara, kata mereka, atau membawa, mendatangkan kepada kami tanda-tanda ayat, satu dari tanda-tanda kebesaran. Ucapan ini, kata Imam Si'di, min kibrihim wa tajabburihim, ucapan ini terlontar dari lisan mereka yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, merupakan ungkapan dari sikap kesombongan dan keangkuhan. Oleh karena itu, raddallahu alaihim bihadihil ayatil karimah, Allah Azza wa Jalla membantah mereka dengan ayat yang mulia ini. Wa bayyana anna taklimahu ta'ala la yakunu illa li khawasi khalqihi lil anbiya'i wal mursalin wa safwatihi minal alamin wa annahu yakunu ala ahadi hadihil awjuh, kata beliau. Allah membantah mereka dengan ayat ini dengan menjelaskan ia mengajak berbicara, anna taklimahu ta'ala, Allah mengajak berbicara seseorang tiadalah kecuali orang-orang khusus dari kalangan makhluk. Itu yang diajak. Sementara orang-orang yang mendustakan utusan Allah, kafir kepada Allah, menuntut, aduhai kalau Allah sekiranya mengajak kami berbicara, atau langsung mendatangkan kepada kami ayat-ayat, maksudnya tanpa melalui utusan. Allah membantah dengan ayat ini dengan penjelasan bahwa Allah mengajak berbicara tiadalah seseorang itu kecuali orang khusus dari makhluknya. Tidak sembarang. Dari kalangan para nabi, kalangan para rasul, atau pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla dari alam ini. Dan Allah mengajak berbicara hambanya itu atau setiap yang dikendaki melalui salah satu tiga cara, melalui bentuk-bentuk di bawah ini. Satu, kata beliau, ayyukallimahu Allahu wahyan, satu, Allah Azza wa Jalla mengajaknya berbicara sebagai bentuk wahyu, ay bisikan, bi ayyalqal wahya fi qalbir rasul, yaitu dengan meletakkan wahyu di hatinya ar-rasul. Ini satu. Min ghairi irsali malakin, dengan tanpa diutusnya seorang malaikat, wala muqatabatin minhu syafahan, dan tidak mengajak berbicara malaikat itu secara syafahan, yaitu melalui lisan. Au yukallimuhu minhu syafahan lakin min wara'i hijab. Ya Allah Azza wa Jalla langsung mengajak berbicara syafahan. Tidak demikian. Artinya pertama, Allah mewahyukan wahyunya dengan meletakkan wahyu itu di hati Rasul tanpa melalui malaikat atau berbicara langsung. Au yukallimuhu minhu syafahan. Kedua, Allah mengajak beliau berbicara langsung, lakin min wara'i hijab, akan tetapi dari belakang hijab. Kama hasala li Musa ibnu Imran kalimir rahman, sebagaimana yang terjadi pada Rasul Allah Musa bin Imran kalimir rahman, Allah mengajaknya langsung berbicara. Ini dua. Ketiga, ayyukallimahullahu biwasitatir rasul al-malaki. Allah mengajak seseorang itu atau utusannya berbicara melalui perantara utusan Allah dari kalangan malaikat. Yursilu rasulan ka Jibril au gairihi minal malaika. Seperti rasul utusan Allah yaitu Jibril atau selainnya dari kalangan para malaikat. Fayuhi biidnihi ay biidni rabbihi la bimujarradi hawahu ma yasha. Dia malaikat itu memberitahukan apa yang datang dari Allah tentu dengan izin Allah. La bimujarradi hawa masya, tidak dengan semata-mata hawa nafsu. Innahu ta'ala aliyyud dzat wa aliyyul awsaf azimuha wa aliyyul af'ali qad qahara kulla syai' wadanat lahul makhluqat. Sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla, zat yang maha tinggi. Maksudnya satu, tinggi zatnya, Allah berada di atas. Kedua, tinggi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Besar, tinggi perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla, dan telah menguasai segala sesuatu dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla seluruh makhluk. Hakimun fi wad'ihi kulla syai'in mawdi'ahu minal makhlukati wasyara'i. Kata beliau, Allah maha bijaksana dalam meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Seperti meletakkan al-makhlukat dalam penciptaannya atau ciptaan Allah Azza wa Jalla dengan kemahabijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang dizalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Mungkin dia berada di tempat yang sangat-sangat panas, tidak sesuai dengan fisiknya. Atau di tempat yang sangat-sangat dingin. Barakallahu fikum. Atau ini menciptakan itu. Semuanya Allah letakkan di atas kemahabijaksanaan Allah. Keberikutnya demikian juga kaitannya dengan hukum-hukum syariat. Allah meletakkannya di atas kemahabijaksanaannya. Barakallahu fikum. Jadi ini penafsiran ayat yang ke-51. Di saat kaum kufar menuntut, kenapa kok kami tidak diajak berbicara langsung? Karena mereka menolak, mencela para utusan tersebut karena tidak punya harta benda. Ya, karena dia termasuk dari kalangan miskin. Atau menurut mereka kurang terhormat. Ya, dengan berbagai macam alasan penolakan barakallahu fikum. Sampai mereka mengatakan, ya, kalaulah Allah mengajak kami berbicara. Atau mendatangkan kepada kami ayatnya. Allah sebutkan bahwa Allah tidak mengajak berbicara hambanya kecuali kepada pilihan-pilihannya. Kecuali kepada orang-orang khusus dari makhluknya. Kalau hamba itu menjadi pilihan Allah, berarti hamba itu yang paling terhormat, yang paling mulia, barakallahu fikum. Jadi penolakan mereka terhadap utusan-utusan Allah Azza wa Jalla hanya dasar duniawi semata, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu, barakallahu fikum. Mereka menolak, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ayat yang keberikutnya, wa kadzalika hina auhayna ilai ilar rusuli qabla. Demikian juga kata beliau, Allah Azza wa Jalla menjelaskan, wa kadzalik, demikian juga di saat kami wahyukan kepada rasul-rasul sebelummu, auhayna ilaika ruham min amrina, kami mewahyukan kepadamu ruh, min amrina, dari perintah kami. Apa yang dimaksud akan disebutkan oleh beliau? Wahuwa hadzal Qur'anul Karim, inilah Al-Qur'anul Karim. Sammahu ruhan, Allah namakan Al-Qur'anul Karim sebagai ruh. Kenapa? Mari kita dengarkan. Kalau nanti kita menemukan ayat Al-Quran disebut ruh, maka ini alasannya. Kata beliau, kenapa aisammahu ruhan, Allah namakan kitab sucinya itu adalah ruh. Kenapa? Li'anna ruha yahya bihil jasadu. Ruh pada badan akan menghidupkan jasmani tersebut. Wal-Quran, adapun Al-Quran disebut oleh Allah sebagai ruh, tahya bihil qulubu wal arwah. Ruh itu atau Al-Quran itu akan hidup dengannya hati dan al-arwah, ruh-ruh. Subhanallah. Tidak hanya itu saja, Al-Quran menghidupkan hati, atau hati akan hidup dengan Al-Quran, ruh akan hidup dengan Al-Quran. Bukan cuma itu saja. Wa tahya bihi masalihud dunya wad-din. Akan hidup kemaslahatan-kemaslahatan di dalam agama, dalam dunia, dan juga di dalam agama. Kemaslahatan barakallahu fikum. Dulu kan kita menyangka kalau riba itu adalah kemaslahatan buat diri kita, mendatangkan hasil nilai, barakallahu fikum. Ternyata tidak. Ya. Setelah Allah Azza wa Jalla mendekatkan kita dengan kitab sucinya Al-Quran, lalu kita fahami, kita tinggalkan itu semua. Ternyata baru kita menyadari, kalau riba itu benar-benar memudaratkan dunia dan memudaratkan agama. Rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita belajar Al-Quran, ternyata apa yang dulu yang kita anggap baik, bagus, ternyata mendatangkan madarrah setelah kita belajar ilmu. Kalau dulu ya kita anggap ini maslahah. Apalagi kalau sudah belajar jimat-jimat dengan berbagai macam bentuk jimatnya. Ya, ada jimat pelaris. Ya. Ada yang dihafal, Aba Hasanah, jimat pelaris. Ya. Barakallahu fikum, ada jimat kebal. Ya. Barakallahu fikum, ada jimat, berbagai macam bentuk jimat. Kita anggap itu adalah maslahat buat diri kita, dunia kita, agama. Ternyata tidak. Kita tahu kalau itu bermudarat setelah kita belajar Al-Quran. Ternyata benar. Al-Quran itu adalah kemaslahatan dunia kita dan juga kemaslahatan agama kita. Lima fihi minal khairil katsiri wal ilmil ghazir. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat kebaikan yang banyak dan ilmu yang deras. Wa huwa mahdhu mihnatillahi ala rasulihi wa ibadihil mu'minin min ghairi sababin minhum. Subhanallah. Kata beliau, Al-Quran ini semata-mata adalah nikmat dari Allah, nikmat Allah kepada Rasulnya dan kepada hamba-hambanya al-mu'minin min gairi sababin minhum. Tidak ada sebab dari mereka. Langsung dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Berartikan orang yang Allah berikan nikmat Al-Quran untuk difahami dan diamalkan, ini adalah benar-benar nikmat yang luar biasa. Walihada qala, berdasarkan ini Allah mengatakan, ma kunta tadri ay qabla nuzulihi alaik. Anda wahai Rasul Allah tidak mengetahui sebelum diturunkannya Al-Quran ini atasmu, mal kitab walal iman, laisa andaka ilmun bi akhbaril kutubis sabiqah wala imanun wa amalun bisyara'il ilahiyah. Kata Allah Azza wa Jalla, anda wahai Rasul Allah tidak punya ilmu. Sebelum Al-Quran itu diturunkan, engkau tidak mengetahui tentang berita-berita kitab yang telah terdahulu. Tidak pula mengetahui tentang iman dan amal dengan syariat-syariat Allah. Anda tidak tahu. Bal kunta ummiyan la takhut wa la taqra. Bahkan engkau adalah seorang ummi. Ummi itu adalah engkau tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Kata Allah Azza wa Jalla, mengingatkan nikmat besar kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Faja'aka hadzal kitab, lalu datang kepada engkau kitab ini, kata Allah Azza wa Jalla dalam tafsirnya, alladzi ja'alnahu nuran, yang kami jadikan Alkitab ini sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, kami menunjuki dengan Al-Quran siapa saja yang kami kendaki dari hamba-hamba kami. Yastadhi'una bihi fi dhulumatil kufri wal bid'i wal ahwa'il mardiyati wa ya'rifuna bihi al-haqa'iqa wa yahtaduna bihi ila siratil mustaqim. Kata beliau, mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai lentera. Di tengah-tengah kegelapan, kekufuran dan kebid'ahan. Di tengah-tengah berkuasanya hawa nafsu yang menyesatkan. Sehingga hamba-hamba tersebut melalui Al-Quran mengerti kebenaran, hakikat kebenaran. Dan mereka ditunjukkan dengan Al-Quran kepada jalan yang lurus. Allahu Akbar. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, ay tubayyinuhu lahum wa tuwaddihuhu wa turaghibuhum fihi wa tanhahum an diddihi wa turahibuhum minhu thumma fassara siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Pak Wadi, kita sudah tahu di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, engkau wahai Rasul Allah tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cinta. Nah, sekarang ayat ini, kalau di ayat itu Rasulullah Allah meniadakan petunjuk bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam ayat ini Allah menetapkan sesungguhnya engkau akan menunjuki ke jalan yang lurus. Bagaimana memahami seolah-olah ia dari lahiriahnya itu kok bertentangan di situ menafikan, di sini menetapkan. Bagaimana? Nah, ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siratim mustaqim, maknanya hanya menjelaskan. Kata beliau, tubayyinulahum, engkau menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus itu. Watuwaddihuhu, dan engkau menerangkannya. Waturaghibuhum fi, engkau mendorong dia, menanamkan kecintaan mereka kepada jalan yang lurus. Watanhahum an dhiddihi, dan engkau melarang mereka dari lawanan jalan yang lurus itu. Waturahibuhum minhu, dan engkau menakuti mereka dari jalan yang bengkok lawanan jalan yang lurus tersebut. Ini tugas. Sehingga kalau da'i dia bisa memberikan petunjuk, oh jangan da'i akhi, jangan. Harus difahami dulu. Berarti sang da'i ini bisa memberikan petunjuk, maknanya adalah bisa membimbing, menjelaskan apa yang itu merupakan kebenaran. Jadi ini makna sang da'i adalah pemberi petunjuk. Ya akhi, Masya Allah, dengan penjelasan dia, keterangan dia, dia telah menunjukinya ke jalan yang lurus. Ya, maka maknanya adalah dia telah menjelaskan, menerangkan jalan yang lurus, setelah itu bertepatan. Ya, penjelasannya yang lurus itu kepada jalan yang lurus bertepatan disamber dengan taufik dari Allah, sehingga dia menerima bimbingan itu. Maka oleh karena itu tidak boleh seseorang, ya, Anda mendapatkan petunjukkan karenaku, ya, untuk mengangkat dirinya, jangan. Barakallahu fikum. Karena ini berbahaya kalimat ini. Saya, karena saya. Walaupun Anda mengatakan sebab, Anda ingin mengungkit kebaikan Anda kepada dia, ya, maka ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Apalagi kalau dalam hal Anda mengharapkan pembelaan dia, padahal engkau salah. Lalu engkau ungkit itu semua. Maka ini adalah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Ya, barakallahu fikum. Benar. Engkau akan diganjar oleh Allah. Karena engkau telah memberikan petunjuk. Tapi ketika engkau ungkit, maka ganjaran itu akan dicabut oleh Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Kan merugi jadinya. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini menetapkan petunjuk bagi nabinya, maksudnya dia Rasul alaihi salatu wassalam, menjelaskan, menerangkan, mendorong, melarang lawanan dari petunjuk itu, memberikan rasa takut, terhib dari lawanan petunjuk itu. Thumma fassara siratal mustaqim. Kemudian Allah merincikan, menjelaskan siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah siratallah, ay siratillah, yaitu jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah lah sebagai pemilik segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ay as-siratul ladhi nasabahu Allah li'ibadihi wa akhbarahum annahu musilun ilaihi wa ila dari karamatihi. Allahu Akbar. Kata beliau, artinya jalan yang Allah telah pancangkan bagi setiap hambanya. Dan Allah memberitakan kepada mereka hamba itu bahwa jalan Allah yang dipancangkan olehnya di hadapan hamba-hambanya ini adalah jalan yang menyampaikan kepada Allah dan menyampaikan kepada negeri karamatihi, negeri kemuliaan, ya, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang akan menyampaikan kepada Allah dan menyampaikan kepada surganya. Tapi kalau ditanya lagi, iya mas, kita kepingin tahu. Iya benar, jalan yang lurus itu adalah jalan yang menyampaikan kepada Allah dan kepada surganya. Mana dia? Barakallahu fikum. Kita bisa menjawabnya dengan singkat seperti jawaban Imam As-Sa'di dalam surat Al-Fatihah. Ma'rifatul haqqi wal amalu bih. Jalan Allah yang lurus yang akan menyampaikan kepada Allah dan kepada surganya adalah barakallahu fikum, mengilmui kebenaran dan beramal dengan kebenaran. Itulah siratul mustaqim. Ya, tidak perlu jelaskan seperti filsafat menjelaskan, atau ilmu filsafat, atau ilmu kalam kesana kemari menjelaskan siratul mustaqim. Tidak perlu. Jalan Allah yang lurus itu adalah mengilmui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Itulah siratullah. Jalan Allah yang lurus, barakallahu fikum. Maknanya, siapapun yang mengilmui kebenaran lalu dia mengamalkan kebenaran, maka dia berada di atas siratul mustaqim. Sebaliknya, siapapun yang mengamalkan bukan kebenaran, barakallahu fikum, apapun bahasa yang diberikan dengan bahasa-bahasa dan label-label agama, maka tetap itu bukan jalan Allah yang lurus. Ya, akhi, bisa menangis. Ya, tangisan yang jenis apa? Tangisannya karena takut kepada Allah? Atau karena tangisannya adalah tangisan buaya? Atau barakallahu fikum, tangisannya itu ya cuma terbawa emosional, di sampingnya nangis ikut. Apa? Barakallahu fikum. Ya Allah, kalau kita sholat sama dia, ya barakallahu fikum, misalkan ya, dengan menjamkan mata, dengan ini dia terisak-isak tangisnya, subhanallah, khusyuk rasanya, padahal dia berada di dalam kebid'ahan. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak akan menyampaikan dia kepada Allah dan juga kepada surganya. Bagaimanapun bahasa yang indah disebut olehnya, khusyuk ke, menangis ke, dan seterusnya, barakallahu fikum, tidak akan, karena kebatilan itu tidak pernah akan menyampaikan kepada Allah. Sebagaimana tidak akan pernah menyampaikan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir beliau mengatakan, ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah bahwa kepada Allah lah akan kembali semua urusan. Ay tarji'u jami'u umuril khairi wasyarri. Kata beliau, tarji'u jami'u umuril khairi wasyarri. Kepada Allah lah akan kembali semua urusan yang baik dan urusan yang jelek. Fayujazi kullam bi'amalihi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Dia Allah Azza wa Jalla yang akan membalas setiap dengan amalnya. Jikalau amalnya itu baik, maka ganjarannya adalah baik. Jikalau amalnya itu adalah jelek, maka ganjarannya adalah jelek. Barakallahu fikum. Nas'alullah assalamat al-afiyah. Ini terakhir tafsir surat Asy-Syura. Barakallahu fikum dari Imam As-Sa'di. Dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang biiznillah, akan kita masuk kepada tafsir surat Az-Zukhruf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.